Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan tentang zakat dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ketiga dari bab ini. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman fa amarahu an ya'khudha kulla fi kulli min kulli 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينار أو عدله معافريا. Dari sahabat Mu'adz, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz untuk mengambil dari tiap 30 ekor sapi satu ekor tabi' atau tabi'ah, yakni sapi yang berumur 1 tahun. Wa min kulli 40 musinnatan, dan dari tiap 40 ekor musinnah, satu ekor sapi musinnah yaitu yang berumur 2 tahun. Wa min kulli halimin dinaran aw adlahu mu'afiriyan, dan mengambil dari tiap orang yang sudah balig satu dinar atau yang seukuran dengannya berupa pakaian mu'afiri. Rawahu al-khamsah wal lafdhu li Ahmad, riwayat 5 imam yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan lafal hadis ini adalah lafal Imam Ahmad. Wa hassanahu Tirmidzi wa ashara ila ikhtilafin fi waslihi. Dan hadis ini dihasankan oleh Tirmidzi. Namun beliau mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat tentang sambungnya hadis ini atau terputusnya. Dan disahihkan juga hadis ini oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan dari ulama belakangan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan juga hadis ini. Ya. Pada hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman untuk menjadi juru dakwah di sana dan sekaligus mungkin semacam gubernur begitu di sana, wakil Nabi SAW di penduduk Yaman. Nabi SAW berpesan, beberapa pesan, di antaranya pesan beliau adalah terkait dengan zakat, terkhusus di sini zakat sapi. Beliau memerintahkan kepada Mu'adz untuk mengambil dari tiap 30 ekor sapi satu ekor sapi yang berumur 1 tahun atau tabi atau tabi'ah, yakni jantan atau betina. dan pada tiap 40 ekor musinnah, sapi yang berumur 2 tahun. Ya. Jadi dari sini kita bisa ambil suatu kesimpulan terkait dengan zakat, bahwa di sana juga ada zakat sapi. Ya. Dan untuk hewan-hewan ternak, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW cuma ada 3 hewan saja yang dizakati, seperti yang telah lalu, yaitu unta dan kambing. Kemudian pada hadis ini disebut sapi. Selain 3 hewan ini tidak ada zakatnya. Ya. Kuda nanti akan disebutkan pada hadis berikutnya bahwa di sana tidak ada zakatnya. Begitu pula ternak-ternak yang lain tidak ada zakatnya. Maka kita perlu perhatikan di sini, kita enggak boleh menambahi apa yang telah diterapkan dalam syariat ini untuk zaman sekarang, apalagi ternak banyak, ya. Ada ternak ayam, ada ternak bebek, ada ternak kelinci dan lain-lain, semuanya tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya 3 hewan piaraan ini. Kemudian untuk sapi di sini juga disebutkan nisab, ya, sebagaimana yang lalu. Unta dan kambing telah disebutkan nisabnya, bahwa kambing 40 ekor, kalau unta 5 ekor. Di sini kalau sapi 30 ekor. Ya. Untuk sapi 30 ekor. Dan ini menjadi nisab yang disepakati para ulama rahimahumullah. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, Ibn Abdul Barr mengatakan dalam kitabnya Al-Istidkar, لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa sunnahnya atau tuntunannya pada zakat sapi adalah sesuai dengan yang di hadis Muadz radhiyallahu an, dan bahwa itu merupakan nisab yang disepakati. Ya, itu merupakan nisab yang disepakati. Ya, jadi itulah nisab zakat sapi. Kemudian untuk sapi ini akhirnya, ya, nanti tiap 30 dan tiap 40, ya, tergantung. Ya. Dan ini mungkin untuk perhitungan yang paling mudah, ya, sapi kelipatan 30 atau 40. Kalau nanti ada sapi yang sudah berjumlah 60, ya, berarti 2 apa? Tadi 2 sapi yang berumur 1 tahun. Kalau 80 berarti 2 sapi yang berumur 2 tahun. Kalau misalnya nanti 120, ya tinggal mau dibagi berapa, 30-an atau 40-an, ya bebas, ya kan. Yang jelas bisa tiap 30 atau tiap 40. Ya. Kemudian terkait dengan zakat sapi ini muncul suatu pertanyaan dan pembahasan ulama, bagaimana dengan kerbau? Apakah kerbau itu ada zakatnya atau tidak? Ulama rahimahumullah mengatakan bahwa kerbau ada zakatnya, karena ini masuk ke golongan sapi. Jadi dalam pandangan ulama, kerbau ini salah satu jenis dari al-baqar, sehingga di sini juga dizakati atau masuk ke zakat sapi, walaupun punya nama lain yaitu kerbau kalau di kita ya, kalau di dalam bahasa Arab namanya jamus ya. Kalau sapi tadi baqarah, kalau ini jamus, jamaknya jawamis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, wal jawamisu bi manzilatil baqar, haka Ibnu al-Munzir fihi al-ijma'. Dan kerbau-kerbau itu kedudukannya seperti sapi. Dan Ibnu al-Munzir rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan bahwa ini kesepakatan para ulama, ijma. Ya, dan juga kalau begitu dalam bab-bab yang lain ya, misal selain zakat ya, khusus ini faedah tambahan, misalnya dalam bab kurban, kalau begitu ya boleh saja seorang kurban dengan kerbau karena ini masuk jenis sapi. Kemudian juga perlu kita ingat pula di sini, sebagaimana kita terangkan kemarin, bahwa untuk hewan dipersyaratkan apa? Saimah. Ya, saimah yaitu hewan yang mayoritas makanannya adalah dari gembalaan atau gratis ya, bukan dengan biaya diberi makan ya, seperti sebagian ternakan. Jadi di sini dilihat dalam setahunnya mayoritasnya makanan-makanan yang dengan biaya atau hanya digembalakan. Ya, ini pendapat mayoritas para ulama, dan nanti kita akan sebutkan pula pada hadis yang lain. Nabi juga menyebut di unta fi kulli saimati ibil, di tiap saimah pada hewan unta. Jadi kemarin kita baca pada kambing harus dipersyaratkan saimah. Nanti beberapa hadis berikutnya unta dipersyaratkan saimah. Sapi tidak disebutkan, tapi ulama akhirnya mengkiaskan. Ya, mayoritas ulama mengkiaskan sehingga sapi pun harus saimah. Kemudian berikutnya untuk sapi, insyaallah sudah jelas. Berikutnya lanjutan hadis ini disebutkan, wa min kulli halimin dinaran aw adlahu mu'afiriyan, dan mu'ad diperintahkan untuk mengambil dari tiap orang yang balik satu dinar atau yang sepadan dengannya berupa pakaian mu'afiri. Apa ini maksudnya? Ini maksudnya terkait dengan orang-orang yang tidak masuk Islam ya, dan ini bagi ahlul kitab terutama ketika itu. Di sana berlaku hukum jizyah. Seperti di dalam awal hadis atau hadis yang lain, hadis Ibn Abbas yang menceritakan pengutusan Mu'ad ke Yaman, Nabi berpesan kepada beliau, innaka ta'ti qauman ahla kitab, wahai Mu'ad, kamu akan datangi suatu kaum, mereka adalah ahlul kitab, dan seterusnya. Nah, di sini ini juga kaitannya dengan pengurusan Mu'ad tadi, bahwa bagi mereka yang tidak masuk Islam dari ahlul kitab, maka diambil jizyah. Ya, diambil jizyah. Yaitu mereka yang sudah balik, min kulli halim. Berapa jizyahnya? Dinaran aw adlahu mu'afiriyan. Satu dinar. Apa yang sepadan dengannya, yaitu pakaian mu'afiri. Mu'afiri ini jenis pakaian yang diproduksi daerah sana, Muhasir. Ini daerah tertentu di negeri Yaman. Ya, sehingga pakaian yang berasal dari sana diistilahkan dengan pakaian itu. Ya, saubun muhafiri. Muhafiriyun. Ya. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kata beliau, bahwa hadis ini mengandung subutul jizyah wa anna man dunal bulugh la jizyata alaih. Hadis ini mengandung tentang adanya jizyah atas mereka yang tidak masuk Islam, dan man dunal bulugh la jizyata alaih, orang yang belum balig tidak ada kewajiban membayar jizyah. Wa taysir ala ahli jizyah, di sini juga terkandung kemudahan bagi mereka yang membayar jizyah. Bi anna akhudha minhum imma zahaban wa imma thiyaban, yaitu kita bisa mengambil dari mereka berupa emas, yaitu satu dinar, uang satu dinar, atau thiyab, atau pakaian yang seukuran dengannya. Jadi di sini ada kemudahan, artinya ada pilihan-pilihan, ya. Enggak selalu berupa uang atau dinar atau misalnya juga uang yang lain, dirham, namun bisa juga berupa pakaian tapi senilai dengannya. Ya. Nah, ini terkait dengan jizyah, dan tentunya bab jizyah ada pembahasan tersendiri yang lebih rinci, dan perlu diketahui bahwa jizyah ini bukan suatu kezaliman terhadap mereka, tidak, justru jizyah ini diberikan kepada pemerintah muslimin dari mereka ahlul kitab yang tidak masuk Islam, dan mereka ahlul kitab yang tidak masuk Islam juga mendapat imbalan berupa izin untuk tinggal di negeri muslimin, dan juga mendapatkan jaminan keamanan pula oleh pemerintah muslimin, ya. Jadi di sini bukan suatu kezaliman, penindasan, dan yang semakna dengannya. Kemudian juga ya, di sana mungkin ada faedah-faedah yang lain terkait dengan hadis ini. Namun secara umum seperti yang kita dengar. Dan di sini walaupun At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan adanya perbedaan ulama dalam hal derajat hadis, apakah mausul atau ghair mausul, tersambung atau tidak, namun para ulama tadi kita sebutkan nama-nama beliau, Ibn Hibban, Al-Hakim, dan Syekh Al-Albani rahimahullah, menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kita beralih kepada hadis yang kedua, hadis yang keempat dari kitab ini, kitab Zakah atau bab ini. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ويا أبي داود لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. Artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tu'khadu sadaqatul muslimin ala miyahihim, diambil zakat-zakat muslimin ala miyahihim, pada atau di air-air mereka. Riwayat Ahmad. Nanti kita akan terangkan maksudnya, ya. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, la tu'khadu sadaqatuhum illa fi durihim, zakat-zakat mereka tidak diambil kecuali di rumah-rumah mereka. Hadis ini baik dengan riwayat pertama, riwayat Ahmad, adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga dengan riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini bahwa zakat mereka diambil di air mereka, yakni ketika mereka berkumpul di sumber air. Maksudnya bagaimana ini? Diterangkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala bahwa mereka orang-orang pedalaman ya Arab, terutama ketika itu, yang mereka itu tidak punya tempat yang menetap biasanya ya. Orang-orang Badui bahkan sampai sekarang ada di antara mereka yang sifatnya seperti itu, tidak punya tempat menetap. Jadi mereka mengikuti gembalaan mereka, mereka hidup dari gembalaan mereka, sehingga mereka mengikuti tempat-tempat yang ada rumputnya. Ya, suatu saat misalnya di tempat tertentu banyak rumput, mereka akan bikin kemah-kemah di situ dan menggembala ternak-ternaknya di tempat itu. Ketika tempat ini terasa sudah habis, mereka akan berpindah ke tempat lain, dan mereka juga akan boyongan dengan tenda-tenda mereka ke tempat lain. Terus seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau, Syekh Al-Bassam rahimahullah, ketika mereka berada di musim panas, ya, dan mereka mungkin kesulitan mendapatkan air, mereka akan berkumpul di suatu tempat yang itu menjadi sumber air. Ya. Orang-orang Badu ini akhirnya banyak berkumpul di tempat itu, di sumber air tersebut, demi kemudahan mereka. Nah, disinilah diperintahkan oleh Nabi SAW agar diambil zakat mereka itu saat mereka berkumpul di tempat itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk mempermudah pengambil zakat, sehingga tidak mencari-cari ke tempat-tempat yang jauh, padang pasir, yang mungkin akan terjadi banyak kesulitan di sini ya. Mereka berpencar, dicari satu persatu, ya, sangat menyulitkan. Maka kata Nabi SAW, tu'khadu shadaqatul muslimin, diambil zakat mereka di air mereka, di tempat kumpulnya mereka, di sumber air itu. Syekh Al-Bassam mengatakan, fayasul akhruz zakah minhum, dengan itu mudah untuk pengambilan zakat dari mereka. Wa min ba'dir rifqi bi umaliz zakah, dan ini ada kemudahan bagi para pemungut zakat ya. Antu khadha minhumuz zakah 'ala miyahim wa mawaridihim, begitu. Kemudian juga dalam riwayat berikutnya mirip dengan ini, yaitu dalam riwayat Abu Dawud dikatakan la tu'khadhu shadaqatuhum, zakat-zakat mereka tidak diambil kecuali di rumah-rumah mereka. Nah, ini juga punya makna yang mirip, yaitu bahwa ini juga mungkin demi kemudahan, dan juga di sini kesamaan dengan yang sebelumnya dari sisi bahwa zakat itu diambil oleh para pemungut zakat ya. Jadi bukan para pemilik harta benda yang menyetorkan ya, tapi para pemungut zakat merekalah yang mengambil. Nah, jadi hadis ini faedahnya adalah menerangkan tentang hal tersebut. Dan ini diterangkan juga oleh siapa? As-Sana'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan pada syarah hadis ini, wal hadis dallat ala anna al musaddiq huwa alladhi yati ila rabbil mal fa ya'khudhu shadaqah. Hadis dari sini menunjukkan bahwa pengambil zakat dialah yang datang ke para pemilik harta lalu mengambil zakat dari mereka. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan riwayat-riwayat yang lain ya, yang intinya sama, bahwa dalam tuntunan Rasulullah SAW bahwa para pengambil zakatlah yang mengambil, bukan para pemilik zakat yang menyetorkan, bukan para pemilik harta yang menyetorkan. Ya. Yeah. Terkecuali, wallahu a'lam, di sini kalau bab boleh tentunya boleh saja ya, orang yang berkewajiban membayar zakat dia yang datang juga tentunya diperbolehkan. Kemudian juga terkait dengan zakat yang itu amwal batinah, misal emas, perak, uang, ini kan sesuatu yang tidak diketahui ya, sesuatu yang tidak diketahui, yang tahu adalah ya para pemilik itu, pihak pemerintah atau pengambil zakat tidak tahu orang ini punya emas berapa di rumah, ya kan, punya uang berapa, nggak tahu. Sehingga di sini ya, kalau mereka yang punya kewajiban zakat, zakat harta-harta tersebut, emas, perak, uang dan sejenisnya misalnya, memberikan sendiri kepada pihak pemerintah yang mengurusi zakat, maka ini akan lebih baik tentunya. Ya. Karena tadi kita katakan pihak pemerintah enggak mengetahui. Namun juga nanti akan dibahas insyaallah bab apa memberikan zakat kepada pemerintah. Artinya di sini akan dibahas kapan wajib, kapan boleh tidak memberikan kepada mereka dan seterusnya, insyaallah nanti ada pada waktunya ya pembahasan tentang hal ini insyaallah. Kemudian berikutnya di sini hadis berikutnya, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah, rawahu al-Bukhari. Wa li muslimin laisa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada atas muslim pada budaknya, tidak pula pada kudanya kewajiban zakat atau sedekah. Riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim, tidak ada pada seorang hamba zakatnya kecuali zakat fitrah. Zakat fitri atau zakat fitrah. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang dua hal ini, yaitu budak dan kuda. Keduanya merupakan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin, terutama ketika itu yang masih ada perbudakan. Bahwa kedua jenis ini tidak ada zakatnya. Bahwa kedua jenis ini tidak ada zakatnya. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah bahwa ini menunjukkan makna yang umum, artinya dalam keadaan apapun budak tersebut atau kuda tersebut. Misal budak ya yang dimiliki dan menjadi pekerja bagi tuannya, atau budak misalnya disewakan oleh tuannya, atau juga budak yang diperdagangkan. Begitu pula misalnya kuda. Kuda yang dimiliki untuk kendaraannya, atau kuda yang memang diternakkan ya, mungkin kuda-kuda pilihan di apa jadikan apa bibit yang unggul ya, dicari peranakannya, atau kuda yang diperdagangkan. Jadi menurut Asy-Syaukani rahimahullah mencakup semuanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan keadaan tertentu pada dua harta yang dimiliki kaum muslimin ketika itu, yaitu ini budak dan kuda. Maka tidak ada zakatnya sama sekali. Kecuali tadi disebutkan dalam riwayat Muslim, zakat fitrah bagi budak. Ya, selain itu tidak ada. Dan ini memberikan kepada kita suatu suatu faedah bahwa kita tidak boleh meluas-luaskan zakat ya dengan kesimpulan kita sendiri, karena nyatanya Nabi sendiri mengatakan seperti ini, dan ketika itu perbudakan ya sangat marak ya, dan orang punya budak ya bisa banyak budak ya, secara nilai ya mahal juga mungkin. Kuda juga sama, orang yang punya kuda juga banyak, jumlah kuda juga banyak, nilainya juga mahal-mahal, ya kan? Tapi ternyata Nabi tidak mewajibkan pada harta benda ini kewajiban zakat. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebagai faedah dari hadis ini, ya. Yadul hadis annahu la zakata 'ala al-muslim fi ma yaktanihi min al-'abdi abidi wal khail. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak berkewajiban zakat pada budak yang dia miliki ataupun kuda. Wa umumu dzalika yatanawalu al-khayl as-sa'imah. Ini termasuk mencakup kuda yang digembalakan, misalnya punya kuda banyak digembalakan. Falau kanat 'inda al-insan 100 faras, kata beliau, seandainya misal ada orang punya kuda 100 ekor. Linafsihi wahia tasum tar'a, dia punya ini pribadi dan dia gembalakan misalnya, falaisa fiha shadaqah, tidak ada zakatnya. Ya, jadi memang kalau begitu urusan zakat ini hukum syar'i. Ya, hukum syar'i. Mana yang dizakati, berapa zakatnya, itu tuntutan syariat, bukan kita dengan akal kita. Jangan kita berpikir ya, kalau kambing saja ada zakatnya, masa kuda tidak ada? Kan mahal kuda. Ya, nanti juga berpikir kalau emas dan perak ya ada zakatnya, bagaimana dengan ya berlian dan lain-lain ya yang lebih mahal. Ya, barang-barang lain lagi yang mungkin lebih mahal lagi. Ya. Nah, itu akal manusia, ya kan? Kita katakan zakat ini bab syar'i, nggak boleh kita dengan akal kita menentukan sendiri, bahkan kita harus ikut sepenuhnya terhadap tuntunan syariat. Apa yang dizakati kita zakati, apa yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, lalu hikmahnya apa ya? Ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak. Yang jelas seorang muslim senantiasa ikut tuntunan syariat. Ya. Allahumma a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat.